إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Wa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar fa ya ibadallah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan dengan wasiatnya Allah Ta'ala dan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiatnya para sahabat kepada umat sesudahnya. Wasiat lil ummatil awwalin wal akhirin, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan pula kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, di antara prinsip kaum muslimin adalah prinsip al-wala'u wal-bara', prinsip yang dibangun mencintai Allah Ta'ala, mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, mencintai perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan inilah prinsip agama kita, prinsip tauhid membenci syirik, prinsip sunnah membenci bid'ah, dan inilah Islam. Dari prinsip ini melahirkan adanya sifat kecemburuan, al-ghirah, dan ghirah ya ibadallah merupakan haijan al-qalb, haijanul ghadab, ungkapan kemarahan bisabab, karena suatu sebab adanya percampurannya sesuatu yang khusus dari perkara yang khusus. Kita mencintai tauhid, dan itulah yang paling kita cintai. Ketika muncul kesyirikan, maka kita cemburu dengan ketauhidan kita. Demikianlah ya ibadallah, al-ghirah adalah sifat yang dimiliki pula oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa inna allaha la akhyar, wallahi inna allaha la akhyar, demi Allah sesungguhnya Allah itu sangat pencemburu, sangat cemburu li'abdihil mu'min, terhadap hambanya yang mu'min. Wa inna min ghiratihi, dan di antara kecemburuan Allah terhadap hamba-Nya, ayyatiya ma harramahullah, ketika hamba mukmin melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Khitabi menyebutkan bahwa sifat ghirah, sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Namun Allah berfirman, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah tidak sama, Allah tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Ghirah ya ibadallah, sifat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari pula dikisahkan bahwa Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Law ra'aitu imra'ati ma'a rajul la darabtu unuqah musaffah ghair musaffah aw kama qal." Seandainya saya melihat istriku bersama seorang laki-laki, ladarabtu unuqah, niscaya akan saya penggal lehernya. Faqala nabiyyu, maka Nabi bersabda, ata'jabun min ghirati Sa'ad, apa kalian heran dengan sifat cemburunya Sa'ad kepada istrinya? Wallah akhyar, demi Allah, Allah lebih cemburu. La ana akhyar minhu, dan demi Allah, saya lebih cemburu dibandingkan saat cemburu kepada istrinya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kecemburuan yang tinggi, sehingga beliau berdakwah dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, menerangkan tauhid, menerangkan as-sunnah, agar umat ini terselamatkan dari jurang api neraka. Sungguh beliau mengorbankan waktu dan tenaganya dan jiwanya sebagai rasa cinta terhadap umatnya, sebagai sifat rahmah terhadap umatnya, sebagai rasa cinta yang luar biasa terhadap umat ini. Demikianlah ya ibadallah sifatul ghirah, sifat yang mulia. Demikian pula ya ibadallah, dikisahkan bagaimana sahabat Zubair ibni Awam, beliau adalah seorang suami yang sangat pencemburu terhadap istrinya. Dalam hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, inni la astahyaitu an asira ma'ar rijal, demi Allah, saya ini malu berjalan bersama kaum rijal. Wa inni la'alamu, wa inni la'alamu li Zubair, kana asyaddun nas ghirah au kama qal. Dan juga saya mengerti bahwa Zubair ibni Awam asyaddun nas ghirah adalah laki-laki yang sangat pencemburu. Demikian ya ibadallah, mereka kaum rijal melihat ketika istrinya berkhulwat atau ikhtilat, cemburu terhadap agamanya sebagai bentuk kecintaan terhadap syariatnya. Sifatul hirah ya ibadallah adalah sifat yang dimiliki pula oleh kaum wanita. Mereka juga memiliki kecemburuan. Dan itulah mereka. Dalam hadis An-Nasa'i, beliau meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, ala tatazawwaj nisa'al ansar? Wahai Rasulullah, tidaklah engkau menikahi wanita Ansar? Qala inna fihim lahiratan syadidah. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya pada diri mereka itu lahiratan syadidah, memiliki kecemburuan yang sangat kuat. Ma'asyiral muslimin, maka marilah sifat kecemburuan kita terhadap agama ini sebagai bukti kecintaan kita karena Allah dan untuk Allah, sebagai bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man sara ala nahjih wahdada bihadih wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, sehingga ya ibadallah, cemburu ini memiliki dua keadaan. Cemburu yang mahmud, kecemburuan yang itu bersifat bernilai terpuji di sisi Allah azza wa jalla. Dan yang kedua ya ibadallah adalah kecemburuan yaitu madzmum, tercela di sisi Allah azza wa jalla. Adapun kecemburuan yang Allah Ta'ala meridai dan mencintainya adalah kecemburuan seorang mukmin terhadap dirinya ketika dia terjatuh kepada hal yang haram, kemudian dia bertobat dan rujuk ingin menjadi seorang hamba yang di atas siratal mustaqim. Demikian pula kecemburuan seorang hamba terhadap syariatnya ketika melihat berbagai penyimpangan dan kerusakan, maka dia sedih, dia takut dan khawatir, dan dia merasa tidak tenang sebagai bukti kecintaan dan kecemburuannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, arihna min dil khulaisah, arihna, istirahatkan kami dari kesyirikan yang terjadi dil khulaisah. Kecintaan beliau terhadap Allah Ta'ala, kebencian beliau terhadap kesyirikan yang terjadi menjadikan dirinya tidak tenang. Dan jiwa ini terasa tenang ketika tauhid tersebar di penjuru dunia. Dan itulah sesungguhnya yang menenangkan diri-diri kita. Dan demikian pula sesungguhnya apa yang didambakan oleh para nabi dan rasul. Demikian pula Nabi Nuh alaihi wasallam, inni da'altu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabb, saya telah mengajak kaumku kembali kepada tauhid, jalan yang lurus siang dan malam. Kecintaan, kecemburuan terhadap manusia agar mereka kembali ke jalan yang lurus, mengorbankan apa yang dimiliki dari waktunya untuk memperjuangkan dirinya dan saudaranya bisa berjalan seiring bersama masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan kemudahan berjalan di atas perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Rabbana la tusyih kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.